Qanafitina azzakumullah. Telah kita sebutkan beberapa penjelasan tentang langkah yang harus diambil di dalam mensikapi kesalahan seseorang. Kita masih pada proses yang pertama, langkah yang kita lakukan sebelum menetapkan, menghukumi sebagai sebuah kesalahan, sebagai orang yang bersalah. Yang pertama dengan cara husnudzon, yang kedua dengan tabayyun. Terkait dengan prinsip tabayyun, ada beberapa perkara penting yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama ialah talabul isnad, meminta sanadnya. Dan yang kedua al-ilmu bihalin naqil, mengetahui keadaan seseorang yang menukil berita tadi. Dia harus adil dan harus dhabit. Kemudian yang ketiga ialah mengetahui keadaan pihak yang diberitakan sebuah kesalahan daripadanya. Kaidahnya, apabila seseorang itu ma'ruf, dikenal dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dikenal dengan kebaikannya, tidak dikenal kejelekan-kejelekannya, maka hukum asal dia sebagai orang yang baik, kita tidak menerima berita-berita yang menyebutkan tentang ketimpangan-ketimpangan dirinya, kecuali berita yang sangat meyakinkan. Bahkan kaidah para ulama, tidak diterima sebuah kritikan tentang seseorang yang telah disepakati oleh para ulama kesiapahannya. Apalagi yang disebutkan kesalahannya, yang diberitakan tentang kesalahannya dari kalangan para ulama, dari kalangan orang-orang yang besar dalam ilmu, dalam sunnah, dalam da'wah salafiyah. Maka lebih-lebih lagi barakallahu fikum, kita tidak bisa langsung menerima berita tersebut. Taib. Kemudian perkara keempat yang disebutkan masih kaitannya dengan pembahasan tasabut dan tabayyun ialah al-ilmu bi tabi'atil khata' al-manqul. Kita harus mengilmui tabiat kesalahan yang dinukilkan tadi. Kita harus mengetahui dan mengklasifikasi kesalahan apa yang dinukil dari orang tadi. Sebagaimana yang telah terinci sebelumnya, ada kesalahan dalam perkara dunia, ada kesalahan dalam perkara agama. Kesalahan dalam perkara agama, ada kesalahan dalam perkara prinsip-prinsip agama. Ada kesalahan dalam perkara ahkam, hukum-hukum syariat. Kesalahan dalam perkara hukum agama, ada kesalahan dalam perkara yang disepakati oleh para ulama, ada perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Itu harus diteliti terlebih dahulu. Kesalahan apa dia? Sebab bisa jadi barakallahu fikum, ada seseorang yang memberitakan kepada kita sebuah perkara, ucapan atau perbuatan dari si fulan, si alan, dan dia menduganya sebagai sebuah kesalahan. Padahal bukan kesalahan. Dia menduganya sebagai sebuah penyimpangan, padahal bukan penyimpangan. Bisa jadi karena orang yang menukil itu tidak faham, tidak mengerti tentang hakikat al-khata' tadi itu. Barakallahu fikum. Atau mungkin juga dia tidak punya kemampuan untuk mengklasifikasi kesalahan tadi. Fallahul musta'an. Ala kulli hal, perlu dicamkan empat-empatnya ini. Sanadnya, yang menukil, bagaimana keadaannya. Pihak yang dinukil kesalahan daripadanya, siapa dia? Kesalahan yang diberitakan, apa kesalahannya? Supaya bisa kita sikapi secara tepat sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini dua prinsip, ihsanul dhon dan at-tatsabbut wa tabayyun, dengan empat poinnya. Maka ya khonabatina azakumullah, kalau terpenuhi semuanya, ada seseorang yang memberitakan kepada kita kesalahan si fulan, sudah kita kasih husnudzon, sudah kita kasih mahmal hasan, makna-makna yang terbaik yang memungkinkan bagi kalimatnya atau perbuatannya. Lalu kita tabayyun. Kita tanya sanadnya mana, disebutkan sanadnya dengan sahih. Saya dapat dari si fulan, terpercaya, dhabit. Dari si fulan terpercaya, dhabit. Dari siapa? Langsung dari orangnya. Atau justru yang menyampaikan kepada kita orang yang langsung mendengar ucapannya atau langsung menyaksikan perbuatannya, dan orang ini terpercaya, dhabit. Barakallahu. Dan kesalahan yang dimaksudkan atau kesalahan yang disampaikan kepada kita ialah kesalahan yang memang fiddin, urusan agama. Bukan kesalahan yang dimaklumi dalam urusan dunia. Kesalahan din, entah kesalahan dalam perkara akidahnya, atau salah dalam perkara prinsipnya apalagi, atau salah dalam pengamalan ibadah, atau salah dalam perkara akhlak, dalam perkara muamalah, yang semuanya melanggar agama. Pasti itu. Betul-betul terpenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada. Maka di sini barakallahu fikum kita baru menyatakan ya. Hadza khata'un, ini sebuah kesalahan. Akhta'a fulan, si fulan telah bersalah. Baru kita bisa menetapkan sebagai sebuah kesalahan, baru bisa kita tetapkan orang itu bersalah. Dengan proses yang sangat panjang tadi. Setelah itu barakallahu fikum diteruskan dengan proses yang kedua. Tahapan yang kedua, fase yang kedua. Yaitu tahapan inda thubutil khata. Apa sikap kita, apa bimbingan para ulama ketika sudah ditetapkan, sudah dipastikan sebagai sebuah kesalahan. Dipastikan dia orang yang bersalah dalam masalah ini. Sudah dipastikan. Apa langkah-langkahnya? Bimbingan yang pertama barakallahu fikum. Kali pertama kita mengetahui dan meyakini itu merupakan kesalahan dan betul dari si fulan, yang kali pertama kita lakukan ialah as-sitr wa adamul isya'ah. As-sitr wa adamul isya'ah. Kita harus menyembunyikan kesalahan dia tadi dan tidak diperbolehkan menyebarluaskannya. Ingat yang kita bahas kemarin siapa ya, Van? Seseorang yang ma'ruf dengan kebaikannya, dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, nggak dikenal dengan bid'ah dan pemahaman yang menyimpang daripadanya, dipastikan dia kok salah. Maka yang kali pertama antum tunjukkan, tutupi kesalahan dia, ditutupi kesalahan dia dan jangan disebarluaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, mengecam tindakan orang-orang yang dengan mudahnya menyebarluaskan keaiban-keaiban seseorang, menyebarluaskan cacatnya seseorang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka menebarkan isu-isu kejelekan tentang orang-orang beriman, maka mereka mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat nanti. Allah Maha tahu dan kalian tidak mengetahui. Ini ancaman dan kecaman. Mengecam dan mengancam siapa saja yang dengan mudahnya menyampaikan semua yang dia dengar dari kesalahan si fulan, kesalahan si alan, dengan tanpa upaya sitar menutupinya. Ini diancam dengan keras ya ikhwan barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat di atas. Kata As-Sa'di rahimahullah, fa idza kana hadzal wa'id li mujarrati mahabbati an tashi'a al-fahisha wa istihla'u dhalika fil qalbi fa kayfa bima huwa a'dha min dhalik min idharihi wa naqlihi. Beliau mengatakan kalau ancaman tadi, ancaman azab pedih dunia dan akhirat, kalau ancaman ini ditujukan karena semata-mata senang tersebarnya kekejian, kejelekan pada orang beriman, merasakan kok enak dalam hati diancam dengan ancaman yang semacam ini, apalagi yang lebih besar daripada itu, apalagi kata beliau, apalagi menyebarluaskannya, apalagi menukilnya kepada semua pihak, maka tentunya ancamannya akan lebih besar lagi. Semata-mata senang, ikhwan. Hatinya senang, ada kejelekan, ada cacat, tersebar, di kalangan orang yang beriman, semata-mata senang diancam dengan azab yang pedih. Apalagi sampai menukilnya, menampilkannya, memasyhurkannya, menyebarluaskannya, maka tentu ancamannya lebih berat lagi. Barakallahu fiikum. Nah, jika Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang ma'ruf yang saya bacakan tadi di atas, "Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya dia dunia dan akhirat nanti. Adawadih. Sangat jelas anjurannya. Barakallahu fikum. Sehingga langkah pertama ketika sudah dipastikan itu perkara yang salah, dan dia sebagai orang yang bersalah, yang kali pertama kita lakukan, as-sitr. Sembunyikan, tutupi kesalahan dia tadi. Jangan kamu seperluaskan. Barakallahu fikum. Ingat, ini kalau pelakunya itu melakukannya juga sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu. Lain halnya kalau pelakunya itu terang-terangan dalam melaksanakan sesuatu yang menyimpang tadi atau yang salah tadi. Terang-terangan. Namanya mujaharah. Maka yang semacam ini tidak ada lagi untuk ditutup-tutupi. Disampaikan, ditegur, dijelaskan kesalahan dia tadi, sebagaimana dia menjabarkannya sendiri, menyebarluaskannya sendiri di kalangan halayak ramai. Sebagaimana saya terangkan di atas yang sebelumnya, bedakan antara orang yang sembunyi-sembunyi mengerjakan kesalahannya dan orang yang terang-terangan dalam mengerjakannya. Yang dibahas sekarang, kita tidak tahu dia terang-terangan mengerjakannya. Hanya dapat khabar, dapat laporan dari seseorang, kita cek semuanya benar adanya dari si fulan dan yang bersalah. Maka langkah yang pertama, ditutupi, jangan disebarluaskan. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di sini ada beberapa lawazim. Beberapa konsekuensi-konsekuensi yang disebutkan para ulama terkait dengan lawazimus sitr. Konsekuensi kita menutupi aibnya. Di antara konsekuensinya ialah bayanul akhta dunat ta'arrudi lil ashas ma amkana dzalik. Kita menjelaskan kesalahan-kesalahan tadi dengan tanpa menyinggung pelakunya. Kita jelaskan penyimpangannya, jelaskan kesalahan-kesalahannya dengan tanpa menyebut dan menyinggung pelakunya sebisa mungkin. Karena tujuannya barakallahu fikum dalam menerangkan kesalahannya dalam rangka untuk supaya umat tahu perkara yang salah jangan dikerjakan. Barakallahu fikum, itu tujuan intinya. Ini merupakan uslubun nabawi, cara yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, ketika beliau menyelesaikan banyak kasus di kalangan para sahabatnya, beliau seringkalinya menyebutkan kesalahan dengan tanpa menyebut nama. Sering yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, ma balu qaumin fa'alu kada wa kada. Kenapa ada satu kaum yang berbuat demikian dan demikian? Ma balu rujalin kada wa kada. Kenapa ada sebagian pihak, sebagian orang yang mengatakan demikian-demikian dengan bahasa umum. Contohnya seperti pada kisahnya Barirah dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kisahnya Barirah. Barirah ya kawan dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan membayar sejumlah uang yang diinginkan oleh tuannya, tapi dengan syarat walaknya Barirah untuk Aisyah. Ternyata oleh pihak mereka enggak setuju. Dibebaskan Barirah, tapi walaknya untuk mereka lagi. Walak namanya. Walak itu ialah kita membebaskan seorang budak. Nanti kita mendapatkan hakul walak. Ketika itu budak meninggal dunia, tidak memiliki ahli waris sama sekali, kita sebagai ahli warisnya, ashabu bin nafs namanya mu'tiq atau mu'tiqah, pihak yang membebaskan budak mendapatkan jatah ashabah. Kalau sampai kepada Rasulullah. Ketika disampaikan demikian kepada Rasul, beliau langsung naik ke mimbar dan beliau mengatakan, ma balu rijalin atau ma balu aqwamin ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah, kullu syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin. Menggunakan bahasa umum, kenapa kok ada suatu kaum mempersyaratkan hal-hal yang enggak ada dalam kitabullah semua syarat yang tidak ada pada kitabullah maka batil, walaupun 100 persyaratan. Beliau mengatakan innamal wala'u liman a'taq. Yang namanya wala, hak wala itu haknya orang yang membebaskan, kata Rasul. Di sini beliau kan mengingkari kemungkaran yang ada. Beliau mengingkari kesalahan yang ada dengan tanpa menyebut nama. Itu konsekuensi sitrul muslim, menyembunyikan aibnya seorang muslim. Contoh yang lain juga dalam Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Marab ya kabrain. Dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Apa kata beliau? Innahuma la yu'adzabani. Ini diazab dua kubur ini. Sampai akhir kisah. Syahidnya ikhwan, Rasul tidak menyebutkan nama dua kubur tadi. Tidak mengatakan fulan yang dikubur diazab. Fulan diazab. Tidak mengatakan demikian. Beliau menggunakan bahasa umum. Innahuma la yu'adzaban. Ini dua kubur ini diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka tidak diazab di karena perkara yang sangat besar menurut mereka. Ala wa huwa kabir. Ketahuilah itu perkara yang sangat besar dalam Islam. Adapun yang pertama, bagaimana yamshi bin namimah. Yang pertama, suka mengadu domba, provokator. Wathani yang kedua, tidak bersih dalam istinja. Ada lagi yang lewat, tidak menutup auratnya ketika buang hajat. Ila akhir riwayah, di situ Ibn Abbas tidak menyebutkan nama sahibul qabr. Secara umum. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Argumentasi yang paling kuat dalam bab ini, ikhwan, sekian banyak kisah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang orang-orang yang menyimpang disebutkan dengan bahasa umum. Dengan bahasa umum. Kalaupun khusus disebutkan dengan bahasa kelompoknya. Yahudi, Nasrani, musyrikin, munafikin. Dengan umum. Dan sangat-sangat jarang sekali disebutkan langsung namanya. Kecuali sedikit. Seperti yang sedikit ya, Evan. Hah? Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab. Contoh yang lain. Fir'aun. Gitu ya. Bisa ditutup dengan jari. Hanya orang-orang tertentu yang langsung disebutkan namanya. Selebihnya umum. Barakallahu fikum. Ini uslub Qur'ani Nabawi. Camkan baik-baik ya, Evan. Itu hukum asal ya, Evan ya. Menjelaskan kesalahan, menerangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada, menerangkan yang batil yang ada dengan tanpa menyebut nama. Itu konsekuensi as-sitr. Barakallahu fikum. Konsekuensi as-sitr yang lainnya. Konsekuensi anjuran untuk menutupi aib seorang muslim ialah at-tahdzir min isya'atil fahisyah. Ada peringatan dari menebarkan kesalahan-kesalahan orang tersebut. Dilarang ya. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya beliau Al-Farqu Bain Nasihati wa Ta'yir. Kata Ibn Rajab rahimahullah, ammal isya'ah wa idharul uyub fahuwa mima harramahu Allah Ta'ala wa Rasuluh. Adapun isya'ah menyebarluaskan kesalahan orang tadi, wa idharul uyub dan menampilkan, menunjukkan keaiban-keaiban dirinya, itu merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu ila akhir ayat. Yang saya bacakan di atas. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan, mencintai tersebarnya kejelekan pada orang yang beriman, bagi mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat nanti. Dikecam ya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, qailul fahisha walladhi yushi'u biha fil ithmi sawa. Orang yang mengucapkan, orang yang mengucapkan perkara-perkara yang jelek dan orang yang menyebarkannya, dosanya sama. Dosanya sama. Jadi orang tadi yang kamu katakan pelaku kesalahan, pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, berdosa dia. Kamu juga yang tidak bisa menutupinya, malah kamu seberluaskan, malah kamu tampilkan, kamu beberkan di depan banyak pihak. Kamu juga berdosa. Dosanya sama. Yang itu dosa melaksanakan atau mengucapkan tindakan yang jelek, sementara kamu dosa menyebarluaskan perkara yang jelek. Sawa' fil itsm ya ikhwan. Fallahul musta'an. Sehingga di sini fanatina azzakumullah dilarang untuk menyebarluaskan keaiban seseorang. Ingat ya, yang kita bahaskan sebabnya yang kita bahas sekarang ini, seseorang yang dikenal dengan sunnahnya, dengan kebaikannya, dengan salafiyahnya, tidak dikenal dengan bid'ahnya dan penyimpangan-penyimpangannya, ketika dipastikan dia salah sebagai orang yang bersalah, maka yang kali pertama kita lakukan, sembunyikan, tutupi keaibannya, tutupi kesalahan-kesalahan dia, jangan kamu seperluaskan. Dan yang ketiga yang lebih parah lagi, Evan, tidak diperbolehkan untuk dikecam di halayak ramai. At-tahdhir minat ta'yir wa taubih. Termasuk konsekuensi as-sitr, konsekuensi menyembunyikan kesalahan orang lain dari Evan, kita tidak diperbolehkan untuk mencela dia, atau merendahkan dia, atau menghinakan dia, apalagi di depan banyak pihak. Diriwayatkan dari Fudhal ibn Iyad rahimahullah. Kata Fudhal ibn Iyad rahimahullah, al-mu'min yasturu wa yansah, wal-fajir yahdik wa yu'ayyir. Kata Fudhal ibn Iyad, seorang yang mu'min menyembunyikan kesalahan. Sebabnya yang kita bahas sekarang ini, seseorang yang dikenal dengan sunnahnya, dengan kebaikannya, dengan salafiyahnya, tidak dikenal dengan bid'ahnya dan penyimpangan-penyimpangannya, ketika dipastikan dia salah sebagai orang yang bersalah, maka yang kali pertama kita lakukan, sembunyikan, tutupi keaibannya, tutupi kesalahan-kesalahan dia, jangan kamu seperluaskan. Dan yang ketiga yang lebih parah lagi, Evan, tidak diperbolehkan untuk dikecam di halayak ramai. At-tahdhir minat ta'yir wa taubih. Termasuk konsekuensi as-sitr, konsekuensi menyembunyikan kesalahan orang lain dari Evan, kita tidak diperbolehkan untuk mencela dia, atau merendahkan dia, atau menghinakan dia, apalagi di depan banyak pihak. Diriwayatkan dari Fudhal ibn Iyad rahimahullah. Kata Fudhal ibn Iyad rahimahullah, al-mu'min yasturu wa yansah, wal-fajir yahdik wa yu'ayyir. Kata Fudhal ibn Iyad, seorang yang mu'min menyembunyikan kesalahan. Di bawah khofar pun juga begitu, sembunyikan, diredam, jangan bilang siapa-siapa. Ini yang pertama ya. Langkah yang kedua ialah an-nasihat wa taujih. An-nasihat wa taujih, memberikan nasihat dan memberikan pengarahan kepada orang tadi yang bersalah. Ini hukumnya wajib. Tidak cukup hanya semata-mata menyembunyikan kesalahan. Tidak cukup dengan semata-mata meredam kesalahan orang. Tetapi harus ada langkah yang kedua, langkah yang konkret, yaitu an-nasihat wa taujih, harus menasihati dia, mengarahkan dia ke jalur yang benar. Rasul mengatakan dalam sabdanya, dinun nasihat, agama adalah nasihat. Juga disebutkan dalam Bukhari Muslim, dari Jarir ibnu Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala iqamatis salah, ala iqamatis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Saya pernah membaiat Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk mendirikan salat, untuk menunaikan zakat, dan untuk menasihati semua kaum muslim. Al-muhim an-nasihah muhim. Yang namanya nasihat, ikhwan, sangat-sangat penting sekali. Barakallahu fikum. Naam. Ini langkah yang kedua ya. Sehingga sekali lagi, ikhwan, tidak cukup hanya meredam. Meredam saja tanpa dinasihati, itu adalah alamatul dha'ful ajiz. Itu merupakan tanda dan lambang orang itu lemah dan tidak sanggup, tidak kuasa. Barakallahu fikum. Dan enggak ada fungsinya. Dan itu melanggar perintah agama. Perintahnya harus ada nasihat, hadirun nasihat. Baik, hanya saja di dalam perkara menasihati seseorang, barakallahu fikum, ini ada beberapa perkara penting yang harus diperhatikan. Terutama bagi orang yang menasihati. Nanti akan dibawakan juga insyaallah adab-adab yang berkaitan dengan orang yang menasihati dan dinasihati insyaallah. Baik. Perkara yang pertama ya, Pak. Ini bimbingan yang sangat mulia, yang sangat penting ketika mensikapi kesalahan orang dan menasihati kesalahan orang. Yang pertama, barakallahu fikum. Ikhlasun niyyah indan nasihati wa tawjih. Ikhlasun niyyah indan nasihati wa tawjih. Kita harus mengikhlaskan niat ketika memberikan nasihat dan memberikan taujih, memberikan arahan. Tujuan kita, barakallahu fikum, ialah untuk lillahi ta'ala, mengharapkan wajah Allah semata, mengharapkan pahala dari Allah semata, melaksanakan kewajiban nasihat. Dan yang kedua, dalam rangka untuk menyelamatkan orang tadi dari kesalahannya. Ada rasa hubbul hidayah lil ghair, hubbul khair lil ghair. Kita mencintai hidayah, mencintai kebaikan untuk orang lain. Ikhlas ya ikhlas. Sehingga tujuannya bukan dalam rangka untuk pelampiasan emosi. Tujuannya bukan dalam rangka untuk melecehkan, merendahkan dia. Menjatuhkan kehormatannya. Bukan pula tujuannya dalam rangka untuk menampilkan dia sendiri. Nih saya, orang yang masya Allah begitu. Bisa menegur antum, bisa menegur dia. Tidak. Betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fiik. Ada sebuah kisah. Ini saya bawakan sekali lagi untuk membabil mubalaghah ya, kawan ya. Ada sebuah kisah ya, kawan. Diceritakan oleh Tajuddin As-Subuki. Dia mendapatkan sebuah faedah dari ayahnya, yaitu Taqiyuddin Ibn Subuki. Kata Tajuddin, kuntu jalisan bidihlizi darina. Saya suatu kali pernah duduk-duduk di pintu. Pintu penghubung antara ruang depan dan ruang tengah kami. Dihliz. Fa'akbala kalbun. Tiba-tiba datang seekor anjing. Fakultu, maka saya spontan mengatakan, ikhsa, kelip ibnu kelip. Kata Tajuddin, menyingkir kamu, minggir dari sini. Hah? Anjing, anak anjing. Dia mengatakan, kalbun ibnu kelip. Musir, hey, minggir, minggir. Anjing, anak anjing. Katanya Tajuddin, fazajarani walidi min dakhilil bait. Tiba-tiba dari dalam rumah ayahku menghardik aku, menegur aku. Ngomong apa itu? Kira-kira. Saya katakan, alaysa huwa kalb ibnu kalb? Ya walidi, wahai ayahku. Kan betul, bukankah dia adalah anjing anak anjing? Ya apa ya? Masa anjing anak kucing? Bukankah dia anjing anak anjing? Hal katanya ayahku. Syartul jawaz adamu qasdi ta'yir. Syarat diperbolehkannya ghibah, syarat diperbolehkannya menggunjing orang lain, tidak boleh dengan tujuan melecehkan. Katanya Tajuddin, hadhihi faedah. Oh, dapat faedah sekarang. Ya, ya mestinya belajar ikhsa. Ketika dia menambahi, kalau dibunuh kalau. Nah, itu pelecehan namanya ya, kawan. Pelecehan. Betul sih, dia anjing putra anjing. Tapi ada nada pelecehan adalah ya juz. Kata ayahnya, syartul jawaz adamu qasdit ta'yir. Syarat diperbolehkan memperbincangkan aibnya orang itu ialah tidak dengan tujuan untuk melecehkan atau mencela. Ya kawan, ini anjing. Pada seekor anjing. Sekali lagi ini kisah dibawakan oleh para ulama dalam bentuk mubalaghah. Apalagi manusia. Apalagi dia itu seseorang yang dikenal di atas sunnah. Dikenal di atas salafiyahnya, kebaikannya, kesolehannya. Tidak dikenal kejelekan-kejelekan dia. Salah sih salah. Betul dia salah. Tapi ingat, dia bukan anjing. Anjing saja tidak boleh kamu lecehkan, tidak boleh kamu rendahkan. Apalagi manusia, apalagi dia sebagai seorang rasul. Maka min babi awla tidak boleh dengan tujuan untuk melecehkan dia. Sekali lagi, niatnya harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Bukan dalam rangka pelampiasan emosi. Bukan balas dendam. Bukan melecehkan dan merendahkan. Bukan menjatuhkan kehormatan dia. Semata-mata betul-betul ingin meluruskan dia dari kesalahan. Barakallahu fikum. Keikhlasan niat ini akan muncul pada tata cara nasihatnya. Akan dibahas insyaAllah ta'ala. Barakallahu. Ini yang pertama, bimbingan yang pertama dalam menasihati orang yang salah. Ikhlasun niyah, ikhlaskan niat Anda. Bimbingan yang kedua. Bimbingan yang kedua, ya ikhwan, ialah sulukul wasail wal asalib asy-syar'iyyah fi mu'alajatil khata'. Ini yang paling penting ya, Van Parklos. Menempuh cara dan upaya-upaya yang syar'i di dalam menyelesaikan atau membenahi kesalahan orang lain, dalam mengobati kesalahan orang lain. Seperti yang saya terangkan di awal, kesalahan itu macam-macam, ragamnya banyak. Orangnya pun juga macam-macam, ragamnya banyak. Maka di dalam mu'alajatul khata', dalam memperbaiki kesalahan orang lain, dalam Islam tidak menggunakan satu cara yang monoton, tetapi menggunakan berbagai macam upaya dan cara yang syar'i, menyesuaikan kadar kesalahannya, bentuk kesalahannya, dan siapa yang salah. Maka di sini ada beberapa perincian, beberapa uslub, beberapa cara-cara syar'i dalam menyelesaikan atau mengobati kesan orang yang al-uslubul awal. Uslub yang pertama ialah al-hudu wa idharur rahmah. Al-hudu wa idharur rahmah fi ta'amul ma'al mukhti'. Bersikap tenang dan menampilkan kasih sayang di dalam bermuamalah kepada orang yang salah tadi. Ini barakallahu fikum ditujukan kepada orang yang jahil. Ditujukan kepada orang yang jahil yang belum mengerti banyak tentang hukum-hukum syariat. Juga ditujukan kepada seseorang yang dikenal rujuk dengan cepat kepada al-haq ketika ditegur. Ditujukan kepada seorang ahlu sunnah yang memiliki watak yang sangat bagus, yang sangat baik. Sangat mudah untuk ditegur, sangat mudah untuk diajak kepada al-haq. Maka dalam cara kita dalam mengobati kesalahannya dengan cara yang tenang, hudu, dengan tenang, dengan kepala dingin, menampilkan kasih sayang kita, kelembutan kita kepada orang yang salah tadi. Ingat, tujuannya adalah mengobati kesalahan supaya dia terlepas dari kesalahan tadi, kembali ke jalur yang benar. Dan ini contohnya banyak. Dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW ya kan. Contoh yang paling masyhur, terutama untuk orang-orang yang jahil, jatuh dalam sebuah kesalahan ya kan, ialah kisatul A'rabi alladhi bala fil masjid. Kisahnya seorang Arab gunung, Arab pedalaman, yang buang air di Masjid Nabawi. Tahu kisahnya? Ma'ruf dan masyhur kisahnya. Disebutkan dalam kisahnya bil makna barakallahu fikum, ada seorang Arabi, ada yang menyebutkan namanya Dzul Khuwaisirah Al-Yamani, ada yang mengatakan yang lainnya lagi. Arabi, Arab pedalaman ya ikhwan, datang ke masjid disebutkan sholat dulu, ada yang mengatakan sebelum sholat. Al-muhim dia kemudian mojok, datang ke pojokan masjid, langsung buang air kecil. Buang air kecil. Para sahabat yang menyaksikannya langsung menghardik. Mengatakan, itu ekspresi spontan. Tahu-tahu mojok mancur. Allah Ustaz. Dalam keadaan Masjid Nabawi, dalam keadaan itu dilakukan di tuanya Rasul dan para sahabatnya. Ada Rasul di situ, ada para sahabat di situ, wah di Masjid Nabawi lagi. Tindakan kesalahan yang sangat besar. Yang ini enggak pakai tabayun-tabayunan lagi ya, Pak. Ya, enggak perlu lagi pakai tabayun. Loh, kenapa? Di depan matamu sendiri dia berbuat kesalahan. Kata moto. Hah? Gitu. Para sahabat langsung reaksi. Melarang. Woi, tahan, woi, tahan. Barakallahu fiik. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jauh, biarkan dia, biarkan dia." Tenang, duduk dengan tenang, insyaallah dengan lembut, biarkan dia, biarkan dia. Biarkan buang air kecil di masjid. Lalu Rasul memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Innama bu'ithtum yassirin wa lam tub'athu mu'assirin." Wahai para sahabat, khususnya kamu diutus untuk memberi kemudahan kepada orang lain. Tidak diutus untuk membuat orang lari. Selesai dia buang hajatnya, beliau mengatakan kepada para sahabat, ambil satu gayung air, satu timba air, siramkan pada kotoran dia. Ambil, siramkan, selesai. Rasul, nasihati orang tadi. Dengan nasihat yang tenang, dengan kepala dingin, maksudnya dengan rahmah, dengan halus, dengan lembut, dengan hikmah. Sampai ini adalah masjid. Tidak diperbolehkan padanya kotoran-kotoran semacam ini. Ini masjid untuk sholat, untuk zikir, baca Al-Quran, untuk ibadah. Masya Allah. Semuanya selesai. Solusi yang terbaik. Itu Arabi betul-betul terkesan dengan tarekatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Disebutkan dalam berita yang lain, itu Arabi berdoa kepada Allah dengan doa, Allahummarhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad saja, jangan rahmati orang lain bersama dengan kami. Aku sama Muhammad saja. Itu namanya simpati. Terkesima dengan tarekatnya Rasul. Tapi saya ingatkan ya, jangan ada yang berhujjah dengan riwayat ini untuk membolehkan kencing di masjid. Tolong, banyak sekarang ini orang yang aneh-aneh pemahamannya. Atau nyari yang aneh-aneh memang ya. Bukan. Rasul alaihissalatu wassalam melarang para sahabat atau meminta para sahabat membiarkan dia. Bukan dalam rangka mengikrarkan tindakan dia kencing di masjid. Katanya para ulama, Rasul membiarkan dia supaya mencari madharat yang paling ringan lah. Katanya para ulama dalam syarah riwayat ini, kalau seandainya itu Arab gunung dicegah langsung, dihardik, maka dua kemungkinan katanya para ulama. Kemungkinan yang pertama, dia akan takut, dia akan kaget, dia akan lari dalam keadaan sudah mancur, sudah keluar air kencingnya. Dia takut, dia lari. Wah, kesana kemari sambil ininya menjerat. Sehingga yang kena najis itu pakaiannya, ya badannya, ya banyak tempat di masjid yang lainnya. Gak bagus. Atau kemudian yang kedua, dia langsung ketakutan dan gak jadi keluar. Tertahan di dalam. Dikarenakan takut dan kagetnya dia. Itu membahayakan dia, menimbulkan penyakit dan segala macam yang membahayakan dia. Tapi kalau dibiarkan, maka dia akan mengeluarkan hajatnya di satu tempat saja. Ya, dianya tidak kena penyakit, plong rasanya. Hah? Najisnya tidak kena kemana-mana, di tempat saja. Disiram dengan air, selesai. Barakallahu fiik. Di antara bukti yang menunjukkan beliau tidak mengikrarkan perbuatan dia kencing di masjid, beliau menasihati Arabi tadi. Gitu ya, kan, ya? Yang kita inginkan ya, ikhwan barakallahu fikum, ya, bagaimana sikap Rasul di dalam mengobati dan menyelesaikan masalah. Kesalahan besar yang dilakukan oleh orang itu, beliau sikapi dengan tenang, dengan rahmat. Kenapa demikian? Dikarenakan itu orang jahil, Arabi. Jahil, tidak mengerti hukumnya kalau hukumnya haram kencing di masjid. Jahil. Maka Rasul memberikan solusi yang terbaik, menangani kesalahan yang ada dengan cara yang terbaik pula. Dengan cara hudu, dengan tenang, menampilkan rahmat, santun, kasih sayang kepada yang salah tadi, ditegur dengan cara yang baik-baik, dan dia menerima. Masya Allah. Contoh yang lain, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu an, disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi Sahihain, kisahul fata, kisahnya seorang pemuda. Disebutkan ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, di sambil ada sebagian sahabatnya. Itu pemuda datang kepada Nabi sambil menyatakan, ya Rasulullah, izin li fi zina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Masya Allah. Itu ucapan yang benar apa salah? Loh, kok diam aja. Benar apa salah? Ya salah. Lah kok enak izin berzina? Zina perkara yang diharamkan dalam agama, dosa besar yang besar. Yang ini enggak usah pakai tabayun lagi sudah. Di depan Rasul sendiri dia mengungkapkan kalimat itu, idzan li fi zina. Reaksi para sahabat juga demikian, langsung. Ush, apa ini? Apa ini? Ngomong apa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah, tidak kemudian mencaci maki, tidak pula mencela, tidak pula memukul atau yang semisalnya, tidak. Beliau juga dengan sikap yang tenang, sikap yang bijak, sikap yang santun, yang rahmat. Beliau mengatakan kepada pemuda itu, udnu, mendekat ke pemuda. Mendekat pemuda tadi. Udnu, mendekat lagi. Mendekat lagi. Ini mungkin sudah down duluan ya, kawan ya. Ini, suruh mendekat ini mau diapain ini ya, kawan. Mendekat lagi. Nah, dosa besar yang besar. Yang ini enggak usah pakai tabayun lagi sudah. Di depan Rasul sendiri dia mengungkapkan kalimat itu, idzan li fi zina. Reaksi para sahabat juga demikian, langsung. Ush, apa ini? Apa ini? Ngomong apa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah, tidak kemudian mencaci maki, tidak pula mencela, tidak pula memukul atau yang semisalnya, tidak. Beliau juga dengan sikap yang tenang, sikap yang bijak, sikap yang santun, yang rahmat. Beliau mengatakan kepada pemuda itu, udnu, mendekat ke pemuda. Mendekat pemuda tadi. Udnu, mendekat lagi. Mendekat lagi. Ini mungkin sudah down duluan ya, kawan ya. Ini, suruh mendekat ini mau diapain ini ya, kawan. Mendekat lagi. Keji yang sangat kejam. Betul-betul menghancurkan kehormatan orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Terbayang bagaimana kalau ibunya yang demikian, kalau putrinya, kalau saudarinya, kalau bibinya, kalau budenya, atau buliknya. Ya Allah, baru dia sadar bagaimana haramnya zina itu. Ketika Rasul melihat ini pemuda sudah mulai faham, sudah mulai mengerti, ditepuk dadanya oleh Rasul. Didoakan oleh Rasulullah, Allahumma fir dhambahu wa tsabbit qalbah. Ya Allah, sucikan dosa dia dan teguhkan hatinya. Tenang ya. Disebutkan oleh Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu an, semenjak itu tidak ada sesuatu pun yang lebih dibenci oleh pemuda ini melebihi zina. Yang sebelumnya menggelora, berapi-api, membara, kepingin yang satu itu, sekarang langsung benci. Benci, sangat-sangat benci dengan yang perzinaan tadi. Betul-betul mengenal solusi dan tariqah yang dilakukan Rasul alaihissalatu wassalam dalam mengobati kesalahan dia tadi. Tenang. Dan yang ini bukan orang jahil. Ini pemuda bukan orang jahil. Buktinya dia bukan orang jahil ya kan? Dia minta izin untuk berzina. Artinya dia ngerti zina itu haram. Hanya saja minta izin. Siapa tahu ada izin khusus, ada izin resmi dari Rasul, kan jadi halal gitu ya kan ya. Nah, gitu ya. Tidak ada pengecualian, semuanya haram ya. Nah, ini menunjukkan dia bukan orang jahil, tidak sebagaimana Arabi tadi. Dia punya ilmu. Tetapi di sini dia adalah pemuda yang sedang dikuasai oleh syahwatnya, oleh nafsunya, sehingga nafsu dia mengalahkan akal sehatnya. Dan dia orang yang baik-baik, pemuda yang baik-baik, pemuda dari kalangan anak-anaknya para sahabat, sehingga dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi, disadarkan dia dengan penuh rahmat, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang. Enggak usah banyak bicara, langsung dengan pertanyaan tadi, atuhibbuhu li ummik wa bnatik wa ukhtik wa amatik wa khalatik. Langsung tas. Tapi dengan tenang, sadar. Maka demikianlah barakallahu fikum, semestinya kita sebagai kaum muslimin, terutama sebagai para du'at ila Allah, ketika dipastikan dan tahu fulan salah dan dia sebagai orang yang bersalah, tatkala kita menasihati dia, ikhlaskan niat dalam menasihati dan pilih cara yang paling tepat sesuai dengan keadaan orang tadi. Kalau dia orang yang sangat jahil, tidak mengerti tentang agama Allah, sikapi dengan tenang, dengan rahmah, tegur dia dengan cara yang baik. Atau dia sebagai orang yang tahu ilmunya, seorang sunni, salafi, khilaf dalam kesalahan dan segala macamnya, dikenal sebagai orang yang paling mudah rujuk kepada Al-Haq, mudah dinasihati dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dengan rahmat, sebagaimana contohnya Rasulullah SAW. Ini yang pertama ya kan, At-Tariqatul Ula. At-Tariqatul Thani atau Al-Uslubu Thani. Yang kedua barakallahu fikum ialah irsyadul mukhti' wa i'anatuhu ala tashihi akhtaih wa ta'limuhu 'amaliyan idza qada dzalik. Memberikan bimbingan, memberikan bimbingan kepada orang yang salah dan membantu dia untuk memperbaiki kesalahannya, kalau perlu diajari secara amalan, diajari langsung secara praktek. Dicontohkan oleh para ulama seperti kisahnya al-musi'u salatuh, kisahnya orang yang jelek salatnya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di masjid, tiba-tiba datang masuk seorang laki-laki. Dia kemudian salat 2 rakaat salat di masjid dengan salat yang sangat cepat, tidak ada tumakninah wala syai. Salat, kemudian dia datang kepada Rasul menyampaikan salam. Beliau menjawab salam dan mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Jawab salamnya dan mengatakan, balik lagi, balik lagi. Kamu ulangi lagi salatnya kamu karena kamu belum salat. Ulangi lagi. Ulangi lagi semua tadi, yang kedua kalinya. Selesai, datang kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Baik lagi, diulangi lagi. Kamu belum salat, belum sah salatnya kamu. Sampai 3 kali. Kata orang tadi, ya Rasulullah, la uhsinu ghairu hadza. Ya Rasul, saya tidak bisa berbuat yang lebih baik daripada ini. Ya itu salatnya aku ya Rasul. Begitu dia faham akan kekurangan dan kesalahan dia, salatnya tidak khusyuk, tidak tumakninah dan segala macamnya. Rasul mengobati kesalahan dia dengan cara membetulkan kesalahan dan mengajari dia salat. Beliau mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Diajarkan bagaimana tata cara salatnya. Kalau kamu bangkit salat, maka bertakbirlah kamu. Terus kemudian kamu takbir, ruku, takbir, i'tidal, ila akhirih. Dari hadis yang menyebutkan tentang kaifiyah salatnya Rasul yang diajarkan kepada al-musyi' salatuhu, orang yang jelek salatnya dia. Di sini ikhwan Rasul memberikan irsyad, bimbingan, arahan, membantu dia untuk membetulkan kesalahan-kesalahan dia, diajari dengan cara yang tepat, kalau perlu dicontohkan dengan amalia langsung. Ini ditujukan bagi orang-orang yang betul-betul menginginkan kebaikan, menginginkan perbaikan, dan ma'ruf dikenal dengan sifat yang semacam itu. Agar kita bimbing dia, kita arahkan dia, kita kasih contoh langsung, supaya dia tahu mana yang benar, mana yang tidak. Tariqah yang ketiga. Masya Allah. Tariqah yang ketiga ialah taqdimul bada'il as-sahihah lil khata'. Taqdimul bada'il as-sahihah lil khata'. Memberi ganti yang sahih, yang benar untuk kesalahan tadi. Kamu tegur kesalahannya, kamu luruskan kesalahan dia, kamu kasih gantinya yang benar. Ini bukan persyaratan. Bukan persyaratan. Tetapi itu lebih afdal, lebih tepat, supaya orang tadi tahu solusi yang terbaik untuk meninggalkan kesalahan dia. Barakallahu fikum. Ingat, bukan persyaratan. Ini saya tekankan ya, Van. Ada sebagian pihak yang mempersyaratkan badil, pengganti untuk ingkarul mungkar. Jadi mereka mengatakan, kalau kamu mengingkari sebuah kemungkaran, kamu tidak boleh mengingkarinya sampai kamu memiliki solusi pengganti dari kemungkaran tadi. Ada batil, ya. Itu merupakan pemahaman harakiyin. Ini pemahaman yang dimunculkan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq dan kawan-kawannya. Dengan pemahaman dia ini, khatib. Kita mau mengingkari pabrik rokok, misalkan. Dilarang sama dia. Kamu tidak boleh mengingkari mereka sampai ada gantinya. Kalau kamu bisa mengadakan pabrik yang lain yang halal untuk menampung semua tenaga kerjanya dia, kamu ingkari. Ingkari, tutup. Kemudian kamu ganti nih gantinya. Ada batil ya, Ikhwan. Batil, Ikhwan, barakallahu fikum. Bukan persyaratan ya, Ikhwan. Tapi afdalnya seperti itu untuk lebih menyemangati orang meninggalkan kesalahan dia tadi dan mendapatkan ganti yang benar. Di antara contohnya ya, Ikhwan. Contoh yang di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arba. Disebutkan pernah sahabat Bilal datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam membawa kurma yang bagus. Oh, kurma yang sangat bagus. Kata Rasul, min aina hadha? Dari mana kamu kok dapat kurma yang bagus lagi? Katanya Bilal, kana indana tamrun radi. Tadi kita memiliki kurma yang jelek ya Rasul. Fabi'tu minhu sa'aini bisa'. Maka saya jual 2 sa' kurma jelek dengan 1 sa' kurma baik. Jadi beliau membawa 2 sok kurma jelek, mendapatkan 1 sok kurma yang bagus. Dalam untuk kita kasih kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan ketika itu, Allah, Allah, ainur riba, ainur riba, la tafa'al. Aduh, ini riba, jangan kamu kerjakan. Di sini Rasul menasihati, menegur. Dan ingat, bahasanya agak sedikit tegas. Allah, Allah, ainur riba. Langsung. Kenapa kau bertegas macam ini, Ikhwan? Dikarenakan yang melakukannya sahabat Rasul yang sangat mulia, yang memiliki ilmu yang luas semacam Bilal bin Rabah. Bukan lagi orang jahil. Kau enggak ngerti ini riba. Jangan kamu kerjakan. Dan Rasul tidak berhenti sampai sini, Ikhwan. Belum meneruskan kembali sabdanya memberikan solusi. Kata Rasul, walakin idza aradta an tashtariya fabi' at-tamr bi bai'in akhar thumma ishtarih. Kalau kamu kepengin membeli kurma yang bagus tadi, kamu jual kurma kamu yang jelek dengan yang lain, entah dengan uang atau semisalnya, nanti uangnya kamu ini kamu belikan untuk beli kurma yang bagus. Itu solusi. Namakan. Dalam Islam tidak boleh jual kurma, bayar kurma dengan selisih. Itu tidak boleh. Kurma dengan kurma harus mithlan di mithlin. Sama timbangannya. Satu sok juga. Tidak boleh selisih timbangan. Kalau terjadi beda timbangan, itu namanya riba fadl. Barakallahu fi. Maka harus mengatakan, Allah, Allah, ainur riba, la taf'al. Namun dikasih solusi, kalau kepengen kurma yang bagus, jual dulu kurma yang lama yang jelek ini, dapat uang, uangnya itu kamu belikan kurma yang bagus. Barakallahu fikum. Itu namanya dikasih solusi, itu yang terbaik. Lebih afdal supaya orang tadi lebih mudah untuk menerima kesalahan dia, merubah kesalahan dia, dan kembali kepada yang benar. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain. Contohnya sangat banyak barakallahu di dalam Islam. Ini cara yang ketiga ya, Pak. Ingat bukan persyaratan tapi perkara yang sangat dianjurkan. Tariqah yang keempat, uslub yang keempat ya. Ini harus sampaikan juga. Yang keempat ialah ta'dibul muhti. Ta'dibul muhti idza stalzama al-amru dzalik. Memberi pelajaran, memberi adab kepada orang yang salah tadi apabila keadaannya menghendaki demikian. Ini menunjukkan sikap ketegasan. Yang tadi yang halus-halus, yang lembut-lembut, yang rahmah-rahmah, sesuai dengan orang yang salah tadi. Kali ini tegas dengan takdib. Kalau kondisinya menghendaki demikian. Ini umumnya ditujukan kepada orang yang alim, yang memiliki ilmu, yang mengenal sunnah, mengenal dakwah, bukan orang yang jahil. Dan dia melakukan sebuah kesalahan yang mungkin dianggap cukup fatal, yang enggak semestinya orang seperti dia salah dalam masalah itu. Dan ini urusan takdib, memberikan adab. Rasul membawakan contoh yang sangat beragam. Contoh-contoh yang sangat beragam, semua dalam rangka pelajaran adab. Di antara yang pernah beliau contohkan barakallahu fikum ialah al-i'rab, afwan. Di antara contoh yang beliau sebutkan barakallahu fikum ialah izharul ghadab, afwan. Izharul ghadab min al-mukhti. Menunjukkan dan menampilkan amarah di hadapan orang yang salah tadi. Itu sudah bukan lagi khair-khairan, sudah bukan lagi enggak. Marah. Kisah yang disebutkan oleh para ulama ialah kisahnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu arba. Ketika beliau salat Isya bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pulang ke kaumnya, mengimami kaumnya. Disebutkan ketika itu Mu'adz bin Jabal mengimami mereka dengan membaca surat yang panjang. Surat yang panjang. Ada seseorang yang kemudian keluar dari jamaah, keluar dari saf, dia batalkan sholatnya, dia salat sendiri. Dilaporkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan ini orang munafik. Keesokan harinya orang tadi langsung melapor kepada Rasulullah SAW. Dia mengeluhkan tindakan sahabat Mu'adz tadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memanggil sahabat Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu sampai di depan beliau, belum mengatakan langsung dengan nada yang marah kepada Mu'adz. Afaddanun anta ya Mu'adz, kata Rasul. Afaddanun anta ya Mu'adz. Apa kamu membuat fitnah wahai Mu'adz? Membuat fitnah wahai Mu'adz? Marah Rasul. Tidak ada kata-kata afaddan dengan bahasa senyum. Afaddanun anta ya Mu'adz. Tak cocok. Begitu ya? Tak mungkin. Dengan bahasa yang tegas, menunjukkan mimik yang sangat marah. Afatanun anta ya Mu'adz. Ila akhir kisah. Sampai akhir kisah. Itu beliau kerjakan dikarenakan sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabiyun jalil, termasuk ulamanya sahabat. Tak semestinya seperti itu. Barakallahu fikum. Contoh yang lain seperti yang disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, ini laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sengaja telat datang untuk salat subuh min ajli fulan, dikarenakan si imam kami fulan ini, mimma yutilu bina fiha, dikarenakan dia sangat panjang sekali mengimami kami salat subuh. Katanya Abu Mas'ud Al-Ansari menggambarkan Rasul ketika itu, Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyadda ghadaban fi maw'idhatin minhu yawma idzin. Aku tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam lebih murka pada sebuah mau'izhah beliau ketika itu melebihi hari itu. Marah besar Rasul. Thumma qala, beliau mengatakan, ayyuhan nas inna minkum munafirin, inna minkum munafirin, fa ayyukum shalla bin nas falyujiz fa inna fihim al-kabir wadh-dha'if wadh-al-haja. Wahai umat manusia, ada di antara kamu yang membuat umat lari, munafir, bikin umat lari, kata beliau. Siapa di antara kamu yang mengimami orang lain sholat, hendaklah diringkas, diperingkas, sebab di tengah-tengah mereka ada orang yang tua, ada orang yang lemah, ada yang memiliki hajat. Marah. Jadi enggak, bukan kontradiksi dengan kisahnya Arabi tadi. Jangan kamu banding-bandingkan. Mana lebih besar? Kenceng di masjid ataukah panjang sholatnya? Jangan kamu banding-bandingkan. Bukan untuk perbandingan, tetapi kondisinya yang berbeda. Kalau yang Arabi tadi, jahil, tidak ngerti ilmunya, orang pedalaman. Tidak mungkin disikapi dengan sikap yang keras. Disikapi dengan sikap yang halus, yang lembut, sesuai dengan orangnya. Sementara sahabat Mu'adz bin Jabal dan imam tadi itu, bukan orang jahil, orang yang alim. Orang yang punya ilmu, bahkan termasuk ulamanya sahabat, mestinya dia mengayomi masyarakatnya. Ternyata dia berbuat hal perkara yang menimbulkan fitnah. Beliau benar marah kepada mereka. Ada kalanya nasihat itu barakallahu fikum dengan cara apa ya? Dengan cara marah. Tentu nasihat. Nasihat bukan celaan, bukan kecaman. Nasihat ada kalanya dengan cara marah-marah. Contoh adab yang lain. Iyalah dalam bentuk itabul mukhti. Itab. Itab menegur dengan keras orang yang salah tadi. Dicontohkan seperti pada kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebarkan rahasia militer Nabi kepada kaum musyrikin. Rasulnya menyerang musyrikin di kota Mekah, dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Tindakan yang sangat-sangat luar biasa besar ya. Ditegur oleh Rasulullah ya. Wahai Hatib, betul ya semacam ini? Betul ya Rasulullah. Kenapa kamu melakukan ini? Apa karena kufur kepada Allah dan Rasulnya? Ditegur dengan keras. Akhirnya Hatib bin Abi Balta'ah memberikan uzurnya. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya masih memiliki keluarga dan harta di kota Mekah sana. Saya tidak memiliki seseorang yang menjaga dan mengayomi, memberikan jaminan keamanan kepada harta dan keluarga saya, sementara para sahabat yang lainnya mereka memiliki sanak famili di sana, punya kerabat, punya kabilah dan segala macamnya yang menjaga harta benda mereka. Saya bukan karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat Umar sudah naik hitam, sudah minta izin untuk memenggal lahirnya beliau. Rasul mengatakan, tahan wahai Umar, apa kamu tidak tahu dia termasuk ahli Badar? Apa kamu tidak tahu Allah telah mengatakan kepada ahli Badar, ya'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, amalkan semau kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Tayyib. Atau apa? Syahidnya ikhwan, tindakan Rasul yang menegur dengan tegas. Mengecam dengan tegas. Apa karena kufur kepada Allah Rasulnya? Seperti demikian. Apa kamu semula kafir? Enggak saya. Enggak ya Rasulullah. Ketika ditapai ternyata memiliki udzur yang syar'i, beliau menerimanya dengan baik. Intinya itab, teguran yang sangat keras. Di antara bentuk adabnya barakallahu fikum, bentuk pelajaran kepada orang yang salah dalam bentuk al-i'rab. Berpaling dari dia. Berpaling dari dia, melengos dari dia dengan harapan dia tahu dia salah dan tahu kesalahannya, rujuk dari kesalahannya. Barakallahu fikum. Dicontohkan seperti dalam hadis Imam Nasa'i dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arba. Ada seorang laki-laki baru datang dari Najran menemui Rasulullah SAW. Dia menggunakan cincin besi dari emas afan. Dia menggunakan cincin emas, laki-laki tadi ya. Menggunakan cincin emas datang kepada Nabi. Dikatakan oleh Abu Sa'id, fa'aradha anhu Nabi SAW. Maka Rasul berpaling dari dia dan mengatakan, innaka ji'tani wa fi yadika jamratun min nar. Kamu datang kepada aku, di tangan kamu itu ada bara api. ada bara dari api. Paling beliau. Dan langsung menegur dia. Ha, kata, dengan cara i'rab. Sekali lagi ini untuk orang yang alim, yang memiliki ilmu, yang tahu ilmunya. Nah, yang mestinya dia enggak boleh jahil dan perkara semacam itu. Barakallahu dengan tegas. Bahkan sampai pada tingkat barakallahu fikum dihajar. Yang kelima, hajrul mukhti', menghajar, memboikot orang yang salah tadi. Tidak dikasih salam, tidak dijawab salamnya, enggak diajak bicara, tidak diajak bermajlis, dijauhi, diboikot ya. Seperti kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda dalam Bukhari Muslim, ketika beliau tidak ikut perang Tabuk. Kisah yang sangat masyhur di mana Rasul dan para sahabatnya memboikot Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lainnya selama 50 hari 50 malam sampai turun wahyu yang menyebutkan mereka selamat dari kemunafikan. Diboikot ya. Dikarenakan tidak ikut perang Tabuk. Mereka orang alim, Ka'ab bin Malik termasuk ulama sahabat, bukan orang yang jahil. Tidak ada uzur yang syar'i bagi dia untuk enggak berjihad sama Rasul. Barakallahu fikum. Rasul mengkhawatirkan, beliau mengkhawatirkan mereka terjangkit kemunafikan. Diboikot 50 hari, 50 malam oleh beliau dan semua para sahabat di kota Madinah. Sepi deh. Diajak bicara, beliau enggak mau. Salam, mari jawab. Orang langsung lari, enggak ada yang mau masih sama dia. Ketika ada yang dia datang ke sebuah tempat, semuanya lari, bubar semuanya. Datang, bubar semuanya. Betul-betul sempit. Dada beliau ketika itu, ya. Bayangkan diboikot oleh Rasul dan semua para sahabatnya 50 hari 50 malam sampai kemudian diperintahkan para istri mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Bayangkan seorang dihajar, baru turun ayat yang menyebutkan mereka selamat dari kemunafikan yang ada. Maka Rasul pun kembali normal menerima mereka barakallahu fikum sebagaimana kisah yang sangat ma'rufah. Diboikot. Bahkan tinggi lagi ya. Bahkan ini cara yang ke berapa ya Pan? Yang kelima. Takdib yang kelima. Bahkan sampai pada tingkat addu'a 'alal mukhti', mendoakan kejelekan bagi orang yang salah. Ini bagi orang yang tahu sunnah, mengerti sunnah, tapi justru dia menentang sunnah dengan sengaja. Bahkan mungkin saya mengolok-olok sunnah. Maka didoakan keburukan dari Rasul. Contohnya disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Disebutkan ada seseorang laki-laki makan di samping Nabi alaihissalatu wassalam dengan tangan kirinya. Maka Rasul mengatakan, "Kul biyaminik, wahai fulan, makan dengan tangan kanan kamu." Yang negur Rasul ya, dia malah menyelisih dan menentang. "Tak astati, saya enggak bisa dengan tangan kanan ya Rasul." Maka Rasul mengatakan, "Mas tata'ta, kamu enggak sanggup dengan tangan kanan?" Ma mana'ahu ilal kibr, yang menghalangi dia hanya kesombongan saja. Katanya Salam ibn Aqwa, ma rafa'aha ila fi. Ternyata orang itu tidak lagi sanggup untuk mengangkat suapannya ke mulutnya dia. Langsung dihukum oleh Allah. Tangan dia lumpuh. Tidak lagi sanggup mengangkat ke mulutnya dia. Didoakan kejelekan oleh Rasul. Bayangkan ya. Dikarenakan dia orang yang mengerti sunnah, paham sunnah, tapi dengan sengaja, dengan terang-terangan melecehkan sunnah, menentang sunnah, menyelisih sunnah, bahkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu akal. Itu tergantung kondisinya masing-masing ya, kawan. Barakallahu fikum. Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan hadis Salamah bin Aqwa tadi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, "Wa fi hadzal hadis jawazud du'a 'ala man khalafa al-hukm asy-syar'i bila 'udzur." Di dalam hadis ini ada faedah bolehnya mendoakan kejelekan bagi siapa saja yang menyelisihi hukum syar'i dengan tanpa uzur. Menyelisihi hukum syar'i tanpa uzur. Boleh didoakan kejelekan bagi mereka. Sehingga macam-macam ya. Caranya macam-macam. Yang penting dikasih adab ini orang. Terkadang ini, terkadang ini, terkadang ini. Ini merupakan uslub syar'i tariqah syar'iyah barakallahu fikum di dalam bab memberikan nasihat kepada orang yang salah tadi. Ada kalanya halus, lembut, santun antara kamu dan dia saja. Ada kalanya tegas, keras sampai menghajar dia, mendoakan dia sampai terang-terangan di depan forum. Itu semuanya tergantung kondisi masing-masing, tergantung orangnya masing-masing, dan tergantung letak dan model dan kesalahan masing-masing yang dikerjakan oleh dia barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan orang yang memberikan nasihat ya Pak. Barakallahu fikum. Dan bagi yang dinasihati, dia berkewajiban untuk rujuk kepada al-haq, berkewajiban untuk rujuk kepada al-haq ketika dia mendapatkan nasihat. Barakallahu fikum. Tayib, tidak perlu gengsi, tidak perlu kemudian dia membela-bela diri. Ketika dia tahu dia salah, maka kewajiban dia harus rujuk kepada al-haq. Apakah yang menasihati dia orang yang lebih alim, ataukah yang semisal, ataukah yang lebih rendah, bahkan yang menasihati orang anak kecil sekalipun. Kalau itu perkara yang betul, dia yang salah, dia harus kembali kepada al-haq. Barakallahu fikum. Naam. Ini kewajiban orang yang dinasihati mudah untuk kembali kepada al-haq. Barakallahu fikum. Kata Rasul, al-mu'min kal jamalil anif haitsu qidan qad. Mukmin itu seperti unta jinak. Bagaimanapun dia dituntun, dia akan ikut dengan orang yang menuntun dia. Artinya mukmin itu barakallahu fikum, unta yang jinak. Ketika dia diajak kepada al-haq dan dia tahu itu al-haq, dia akan cepat kembali kepadanya. Tidak ada yang namanya upaya menentang atau tindakan-tindakan yang lainnya. Langsung merujuk kepada al-haq ketika ditegur dan dinasihati kepada perkara yang benar. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini baru yang berikutnya. Adapun terkait dengan yang berikutnya ikhwan, itu proses yang ketiga. Proses tadi ikhwan barakallahu fikum, meneruskan proses nasihat tadi. Setelah ada upaya nasihat, apa yang terjadi? Itu kembali kepada masing-masing orangnya. Ketika dinasihati dan dia kembali kepada al-haq, alhamdulillah. Itu diharapkan ya. Tapi ketika dia dinasihati dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik tadi, tetap bersikukuh kepada penyimpangan dia, kesalahan dia, dan itu merupakan kesalahan yang cukup fatal, terus kamu nasihati. Jangan putus asa. Nasihati dengan cara yang tepat. Kamu tidak bisa, orang lain yang memungkinkan bagi dia untuk menasihati. Cari orang-orang yang didengarkan ucapannya oleh si fulan tadi, nasihati dengan cara yang halus, mengeras terus sampai puncaknya. Dari mulai yang pelan, yang halus sampai yang tegas. Terus demikian. Sampai betul-betul menunjukkan dia adalah orang yang mu'anid, orang yang menentang, orang yang justru mengingkari, orang yang justru membantah, justru dia mengingkari orang yang mengingkari dia, membela-bela penyimpangan-penyimpangan dia dan segala macamnya, terang-terangan di dalam membela penyimpangan-penyimpangan dia dan segala macamnya. Khalas, demikian ikhwan. Kembalikan kepada para ulama, kalau dia termasuk dari kalangan para da'i, para asyat itu, kembalikan kepada para ulama, biarkan mereka yang menetapkan dan menghukumi orang tadi. Kalau para ulama sudah menentukan sebuah sikap, maka kita sikapi dia sebagaimana bimbingannya para ulama. Ketika ada orang yang bukan dari kalangan para ulama, dari kalangan para ikhwah, dan sangat besar madaratnya dia, fitnahnya dia, di kalangan perentangan-perentangan dia, kelas, dijauhi, selesai urusannya para kulafikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Bagaimana menerapkan prinsip tabayun dan tasabut terhadap berita yang menyatakan bahwasanya Syekh Rabi salah dalam beberapa masalah akidah? Yang menyampaikan siapa? Man haddatsaka fi hadza? Dalam talabul isnad. Siapa yang menyampaikannya? Man? Sumbernya? Sahih atau tidak? Barakallahu fikum. Dikarenakan yang kita tahu selama ini barakallahu fikum, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahallahu taala wa ra'a min kibarul ulama, termasuk ulama al-hadis, ulama sunnah, ulama da'wah salafiyah, ulama yang ma'ruf dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya dan segala perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Maka kemakrufan beliau semacam ini ikhwan tidak bisa dibikin goyang dan goncang dengan isu-isu sebagian pihak. Barakallahu fikum. Apalagi masalah akidah, had sebutkan. Poin apa yang dimaksud? Naam, dan perlu difahami ikhwan fillah azakumullah, sekarang ini bisa dikatakan hampir seluruh hizbiyin, terutama yang berkedok salafiyin, padahal mereka bukan salafiyin, sekarang ini mereka betul-betul sangat benci, sangat gerah dengan Asy-Syaikh Rabi bin Hadi. Mereka semua di belahan dunia, bukan cuma di sana saja, di belahan dunia, ramai-ramai menyuarakan suara-suara sumbang untuk menjatuhkan Asy-Syaikh Rabi bin Hadi. Kita mengatakan beliau bukan maksum, manusia biasa, yukhti wa yusib. Tapi dalam perkara yang dibahas ini tadi, beliau justru di atas al-haq, didukung oleh para ulama kita, para masyayikh kita, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Ibn Utsaimin dan juga yang lainnya, ma'ruf dalam perkara seperti ini. Sehingga la yuqbalu jarhu man ajma'al ulama ala imamatihi, tidak diterima kritikan seseorang yang disepakati oleh para ulama keimaman dia dan ketokohan dia dalam perkara ilmu agama. Dan ingat, kalau niatan dia dalam rangka untuk menjatuhkan seorang alim besar, maka orang ini yang bakal jatuh. Luhumul ulama'i masmumah, daging ulama itu beracun ya akhi. Artinya apa? Kalau kamu menghibai para ulama, kamu yang bakal hancur, bukan ulamanya. Dikatakan sama sang penyair, ya natihal jabalil ali liyuklimahu asyik ala ra'si la tusyik ala jabali. Wahai orang yang kepingin nyundul natih, yang menyundang, yang nyundul gunung yang sedemikian tinggi untuk melukai gunung tadi, kamu nyundul gitu ya, dengan kepala kamu tabrakkan ke gunung tadi supaya dia luka. Asfik ala ra'si, kamu kasihani kepala kamu. Walatusfik ala jabali, kamu tidak usah kasih sama gunungnya. Semakin keras kamu menyundang, kamu menyundul, semakin hancur kepala kamu. Gunungnya masih kokoh, tegak berdiri tinggi. Hakata para ulama, semakin kamu berani, semakin kamu lancang, semakin kamu terang-terangan melecehkan para ulama, semakin maka semakin hancur. Luhumul ulama'i masmumah. Barakallahu fikum. Masya Allah, apa perbedaan daurah dengan muhadarah? Mohon dijelaskan agar menjadi ma'ruf di kalangan ikhwat dan muslimin. Kenapa kau tanya seperti ini? Barakallahu fikum. Ada apa kira-kira di balik pertanyaan ini? Nah itu, secara asal ya, yang namanya muhadharah itu, ya muhadharah. Seseorang tampil memberikan tausiahnya, muhadharahnya bareng 4 jam, setengah jam, 1 jam. Kalimat itu. Ada muhadharah. Yang namanya daurah umumnya intensif. Sehari, 2 hari, 3 hari. Ada daurah. Barakallahu fikum. Namun nampaknya sudah mulai berubah istilahnya di kalangan kita, kebiasaannya sudah mulai berubah. Muhadharah disebut dengan tabligh akbar ketika itu. Ya apa ya? Tabligh akbar dikatakan mengundang banyak orang. Tabligh akbar. Barakallahu fikum. Akhirnya berubah lagi itu istilah di kalangan kita ya, Pak. Di kalangan kita setiap kali ada acara taklim yang cukup panjang durasi waktunya, dari mulai pagi sampai sore, dari mulai pagi sampai malam, dikatakan daurah. Hah? Itu istilah ya kan, itu namanya istilahnya masing-masing tempat, la musyahadah fil istilah. Tidak ada pertentangan dan yang perlu dibicarakan dalam masalah istilah seseorang. Barakallahu. Antum mau mengatakan ini muhadharah, antum mau makan daurah, bukan masalah. Barakallahu. Tapi umumnya demikian. Apalagi yang ma'ruf atau yang masyhur di kalangan para ulama masyayikhna di timur tengah sana, ketika ceramah sejam setengah begitu, namanya muhadharah. Ketika dikatakan daurah itu berhari-hari, 2-3 sepekan, 10 hari, itu namanya daurah ilmiah. Biasanya kalau daurah mengkaji sebuah kitab sampai khatam, itu namanya daurah. Ya kalau seandainya nama tadi membuat ada sesuatu yang kurang tepat, ya sudah, antum gak usah menggunakan kata-kata daurah, antum mengatakan muhadharah. Atau mengesankan makna yang kurang bagus, Anda katakan muhadharah, saya mengatakan daurah. Misalkan muhadharahnya temanya masya Allah gitu, menusuk. Hah? Kupas tuntas fitnah halafiyin, misal. Hah? Ini bukan hutang loh ya. Bukan hutang, bukan janji, sekedar contoh. Ana khawatir tahu-tahu ditangkap sama panitia, janji. Oh enggak. Afwan. Misalkan kupas tuntas fitnah halafiyin. Itu kan bahas khusus masalah al-halabi. Antum menggunakan bahasa daurah. Hadirilah daurah. Kupas tuntas fitnah halabi. Muncul suara-suara sumbang. Makan loh, lihat itu. Memang salafin itu menghabiskan waktunya untuk bicara masalah fitnah. Bikin daurah. Masalah fitnah halabi. Daurah. Bayangannya, berapa lama begitu. Dibayangkan, daurah itu umumnya 2-3 hari. Berarti mereka mengadakan 3 hari hanya bicara masalah ini. Misal, ini menimbulkan yang enggak bagus ini efeknya. Ya sudah, jangan bikin daurah, muhadharah. Hadirilah muhadharah, kupas tuntas fitnah halafi. Selesai. Yang penting kan bukan kata-kata muhadharah sama daurahnya itu. Yang penting itu adalah isinya. Barakallahu fikum. Tapi ada sebagian pihak yang demikian ya, Pak. Berusaha untuk menikam salafi dan al-sunnah untuk menggambarkan mereka sibuk dengan yang namanya fitnah dengan penggambaran seperti itu. Mereka mengadakan daurah hanya untuk membicarakan ikhya uturat. Daurah. Yang begitu. Menurut mereka itu sibuk dengan fitnah, enggak sibuk dengan ilmu. Padahal ketika dicek, ya paling cuma 3 jam. Jam 10 mulai sampai setengah 12. 1 jam setengah. Istirahat, sholat, makan, segala macam. Jam 1 mulai sampai jam setengah 3. Kayak gitu ya? 3 jam. Ada kelas ikut. Tapi digambarkan duruh-duruh gitu. Allah Ustaz. Ya kalau dikhawatirkan semacam itu bilang aja muhadharah selesai. Dan intinya tidak benar kalau salafiyin sibuk dengan masalah fitnah. Nah kalau salafi sibuk dengan masalah fitnah, si ngurus pondok sopo. Yang ngurus dakwah siapa? Nyatanya mahatnya ahlus sunnah yang berkembang. Nyata ya? Di mana-mana berkembang. Tahfidz, ulumuddin, syabah, itu semuanya masya Allah. Masalah-masalah di mana-mana. Punya salafin yang terus berkembang. Yang lainnya berguguran. Hilang kafe. Ini muncul tahu-tahu, enggak nongol lagi. Muncul, enggak nongol lagi. Muncul, enggak nongol lagi. Ahlus sunnah tambah banyak masalahnya. Barakallahu fikum. Hakata. Sibuk dengan fitnah. Ya enggak. Sesekali, ya ikhwan. Dari ribuan ceramah, ya sesekali bicara masalah kayak gitu. Itu pun enggak langsung to the point. Ini gini. Enggak kasih mukadimah dulu, kasih ilmunya dulu. Kasih koedah-koedah dulu. Nih ayatnya, nih hadithnya, nih keterangan salafnya. Sampai paham, baru di akhirnya sedikit dijelaskan fitnah tadi. Begini. Ini bantahannya selesai. Dihitung-hitung dari 3 jam tadi itu paling pol setengah jam. Selebihnya untuk pemantapan kaidah dasar-dasar ahlus sunnah, ayat Quran, ayat hadis, keterangan salaf panjang begitu. Ya kan? Itu kebiasaannya para duat ahlus sunnah. Maka sangat tidak benar ketika dikatakan bahwasanya ahlus sunnah tersibukkan dengan fitnah yang ada. Pondok di mana-mana semakin lama semakin berkembang masya Allah. Mereka lama-lama gugur kabeh. Mengadakan pondok ini tidak lama berhenti. Launching pondok ini tahu-tahu berhenti. Mengadakan launching pusat dakwah salafiyah tidak ada suaranya lagi. Terus begitu hilang semuanya. Tapi begitu urusan yang namanya begini-begini, semangat sana kemari luar biasa. Jadi yang sibuk siapa ya Pak? Yang sibuk siapa ya kan? Loh kok diem aja. Yang sibuk ialah bukan ahlussunnah. Ahlussunnah sibuk dengan ilmu. Dan perlu difahami, memberikan peringatan kepada umat tentang bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah, itu juga ilmu. Itu juga ilmu. Termasuk prinsip mendasar al-wala' wal-bara'. Barakallahu fikum. Bukan fitnah. Inilah yang tanyakan Allah Musta'an. Kenapa sekarang para turafi, para sururi membela-bela Ustaz Ja'far Martalib? Kata mereka, Ustaz Ja'far Martalib sudah taubat, rujuk, apakah benar? Tidak benar. Dan sudah, malah difonis sudah, ya kan. Ini mau terbit ini di masalahnya antum ini, masalah fawaid edisi yang ketiga. Akan dimunculkan terkait dengan Ja'far Martalib ini. Barakallahu. Sudah turun tahdirnya Syekh Rawi bin Hadi, sudah turun tadi' fonis mubtadi' dari Syekh Ubaid al-Jadiri. Kok sekarang para turafi? Iya, itu namanya atuyuru ala ashkaliha taqa'u. Yang namanya burung itu akan hinggap dengan sejenisnya. Iya, kelihatan. Yang nempel ke mereka itu orang-orang yang tidak beres semua. Ya. Yang turafiin, sururiin, orang-orang yang tidak beres-beres, lari ke mereka semua. Ja'far Talib, itu semuanya. Nanti, dikit-dikit nanti pada nempel semua. Oke. Nah, loh, kenapa kok larinya kepada sururiin, turafiin, tidak lari kepada hadadiin? Hadadiin terlalu vulgar cara dakwahnya. Orang awam sekalipun akan langsung benci dengan mereka. Bila hikmah, wala rahmah. Kalau turafiin, sururiin, kalau sekarang dikatakan halabiin, itu halus mainnya. Halus. Jarang orang yang bisa mengetahui dengan jeli. Halus mainnya. Dan di belakang mereka, mereka berusaha untuk di belakangnya para masyayikh. Sehingga orang yang ngamah hadain, namanya kesini ya Pak. Arif itu. Allahul musta'an. Kalau mau taubat, sekali lagi, dari mulai dulu sampai sekarang saya katakan, kalau mau taubat, taubatlah dengan taubatan nasuha. Laksanakan semua syurut taubat. Barakallahu fikum. Dan ketika sudah jujur taubatnya, pasti akan ada sambutan dari salafiyin. Salafiyin akan menyambut siapa saja dari kalangan para asatidzah yang sekarang menyimpang dan taubat dengan taubatan nasuha. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Jam berapa ini asarnya? Nah ini gimana ini? Tadi temanya juga belum selesai tuntas ya kan. Tapi paling tidak cukup banyak tadi saya sampaikan lumayan ya kan. Tapi tolong jangan dianggap utang ya. Jangan dianggap sebagai utang ya kan. Ya Ustaz, Nabi SAW memiliki 9 istri. Apakah kehidupan beliau kaya atau miskin atau sederhana? Jika miskin, kenapa mampu menafkahi banyak istri? Karena di zaman ini biasanya yang melakukan sunnah poligami adalah orang kaya. Jika orang miskin atau sederhana melakukan poligami, maka jadi bahan hinaan dan ejekan di masyarakat. Mohon penjelasan. Masya Allah. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam kehidupan beliau sederhana. Sederhana bahkan lebih sering pada kekurangan. Rasulullah. Tapi kenapa kok mampu menafkahi banyak istri? Beliau memberikan nafkah semampu beliau, tapi istri-istri beliau yang salihah. Tapi istri-istri beliau yang salihah. Tidak banyak menuntut suaminya untuk urusan duniawiyah semacam ini. Dengan penuh qanaah, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, mendampingi Rasul alaihi salatu wassalam dalam kehidupannya apa adanya. Bahkan pernah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan selama 3 bulan berturut-turut hanya makan kurma dan air saja. Dari yang belum. Dari yang belum. Barakallahu fikum. Nah, itu yang membedakan antara zaman itu dan zaman sekarang. Barakallahu fikum. Saya tidak seudon muslimahnya enggak soleha, bukan. Tapi kurang soleha. Kalau tidak itu kan menafikan. Kalau kurang itu ada yang kurang memang gitu ya. Kurang solihah di dalam hal urusan nafkahnya ini. Banyak tuntutan, banyak permintaan, banyak keluhan dan segala macamnya. Ketika suaminya tidak memiliki apa-apa atau kekurangan dalam finansialnya, bukan kemudian sabar bersama-sama dengan sang suami dan kehidupan yang ada. Umumnya ya gitu lah. ya rewel lah, ya nuntut lah, dan segala macam lah. Apalagi ketika suaminya kepingin poligami begitu, wah tambah jati itu. Istri yang pertama aja kayak gini, mau dikasih makan apa, yang kedua itu. Jangan-jangan semuanya itu yang kedua, yang pertama dilupakan. Al-Muhibis, tambah gak garu-garu, ada ya khawatir Allah. Tapi ingat, yang laki-laki juga harus ingat. Untuk maju kepada poligami, juga tidak boleh menyengsarakan istri. Harus adil dalam nafkahnya, semampu dia. Adil dalam masalah rumahnya, tempat tinggalnya, semampu dia. Dan adil dalam perkara kismahnya, pembagian jatahnya. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga beda zaman sekarang ini dan zaman dahulu kala. Sehingga jangan heran kalau zaman sekarang ini yang berpoligami itu masya Allah ya, termasuk luar biasa. Termasuk luar biasa dan sedikit, sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan yang tidak poligami. Zaman dahulu kala yang tidak poligami sedikit. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tujuan daripada disampaikan tema ini, sekali lagi, di kalangan kita ahlu sunnah, jangan mudah menyalahkan orang lain. Jangan mudah menuduh orang lain berbuat salah. Tetapi gunakan proses yang jelas tadi, seperti yang diterangkan di atas, sehingga terjaga ukhuwah, terjaga persaudaraan di kalangan ahlu sunnah salafiyin. Dalam keadaan kesalahan yang ada dibenahi dan diluruskan dengan cara-cara yang syar'i. Dan sekali lagi saya ingatkan, apa yang disampaikan tadi tidak diterapkan untuk seseorang yang ma'ruf dengan bid'ahnya atau yang sudah divonis sebagai ahlul bid'ah. Tolong jangan sampai ada yang tanya, afwan Ustaz, apakah Ustaz Ja'far Umar Thalib sudah diproses seperti yang disebutkan tadi? Lalu jangan tanya seperti itu. Jawabannya sudah. Bertahun-tahun lamanya. Dan kelasnya bukan kelasnya para ustaz, kelasnya para masyayikh. Dan jangan sampai ada orang yang kemudian sok besar dan sok berani, saya akan memprosesnya. Ya kita gila, sudah selesai urusannya, sudah hatam. Mereka para ulama dan para asatidzah sudah menasihati mulai A sampai melebihi Z. Kalau begitu, sudah semua selesai. Ada apa kok tahu-tahu kok jadi pahlawan begitu? Nah, tinggal beliaunya mau tobat atau tidak. Kalau mau tobat tunjukkan dengan tobat dan nasuha, selesai. Insyaallah taala. Barakallahu fikum wa kafirahu la subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizah.